menyelesaikan masyakil-masyakil yang terjadi di dunia ini. Fahumul ladzina a'tahumullahu fahma kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Karena merekalah yang Allah berikan pemahaman terhadap kitabullah dan sunnah rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alal wajhi sahih, dalam bentuk yang sahih. Memahami kitabullah dan sunnah rasulillah sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang benar, dengan pemahaman yang benar. Mereka ahli sunnah yang seperti ini, sehingga mereka pantas dan berhak untuk menyelesaikan masyakil-masyakil yang terjadi di dunia ini. Kemudian kata Syekh, inna ahla sunnati yu'tabaruna aktsarul alamil islami. Sesungguhnya ahlu sunnah teranggap sebagai mayoritas kaum muslimin. Sesungguhnya ahlu sunnah itu banyak dan teranggap sebagai mayoritas di tengah-tengah kaum muslimin. Walakinna tafarruqahum wa ikhtilafahum, akan tetapi perpecahan mereka dan perselisihan mereka, wa jahla ahli kulli sya'bin bi ahwalil akhirin, dan tidak tahunya penduduk negeri dari ahlus sunnah tersebut terhadap keadaan saudara-saudaranya yang lain, ja'alahum yadzubuna fil mujtama'at. Keadaan ini menjadikan mereka terlarutkan dalam kehidupan masyarakat mereka, sehingga tidak terlihat ahlus sunnah. Di samping mereka tidak mengetahui keadaan saudaranya ahli sunnah yang lain, juga karena perpecahan dan perselisihan yang ada. Sehingga keadaan mereka tidak kuat, tidak terlihat, tidak nampak. Wa inna lanarju an yuwaffiqallahu alqa'imina bidda'wati lisunnah litafaqqudi ahwali ahli sunnah. Dan kami berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada mereka yang menegakkan dakwah sunnah ini, agar mereka memperhatikan keadaan saudara-saudara ahli sunnah yang lain. Beliau berdoa agar Allah memberi taufik kepada para pengampu dakwah sunnah, pembawa dakwah sunnah yang menegakkan dakwah sunnah ini, agar mereka memperhatikan keadaan ahli sunnah. Wa nashir anhum wa an ahwalihim, dan menyebarkan keadaan mereka. Di sana ada alim fulan, di sana ada fulan, ya. Daerah mana lagi ada fulan, fulan, fulan, ya. Ahlu sunnah, ya. Disebarkan. Wa asallahu an yajma'a syamlahum. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala akan menyatukan barisan mereka. Ketika diketahui di tempat fulan, ya, ada ahlu sunnah, ya, sekelompok ahlu sunnah, di sini ada sekelompok ahlu sunnah, ya, sehingga akan terlihat, ya, keadaannya, ya, atau banyaknya, ya, dan juga akan terbedakan mana yang ahlu sunnah yang dan mana yang bukan ahlu sunnah. Ya. Demikian pentingnya ahlu sunnah memperhatikan, ya, memperhatikan ahlu sunnah yang lainnya. Ya. Mereka saling mengenal, saling membantu. Ya. Saling menyebarkan tentang keadaan ahlu sunnah, ya. Sehingga dengan itu akan bersatu barisan mereka, ahlu sunnati wal jamaah. Kemudian kata beliau, "Aulastum ahaqqun nas ya ahla sunnati bi jam'i syamli wa wahdatil kalimah?" Bukankah kalian wahai ahlu sunnah, kalian adalah orang yang paling berhak dan paling pantas untuk bersatu, ya, merapatkan barisan. Wa Rabbul Izzati yaqulu fi kitabihil karim, dan Rabbul Izzah telah berfirman dalam Al-Quranul Karim dalam surah Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya dan jangan bercerai-berai. Wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul kama fis sahihain min hadithi Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sebagaimana dalam dua kitab sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari hadis Abu Musa radhiyallahu taala anhu, "Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'da." Seorang mukmin bagi mukmin yang lain itu seperti ibarat bangunan, ya, saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Antara tiang yang satu dengan tiang yang lainnya saling menguatkan. Tiang belakang, tiang depan, tiang tengah. Saling menguatkan. Diibaratkan dengan bangunan, demikian juga kaum muslimin, kaum mukminin. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan, saling menguatkan. Karena mereka ibaratnya adalah satu kesatuan, satu bangunan. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan agar hal ini mudah difahami. Wa yaqul, dan juga beliau bersabda, kama fi sahihain min hadits Nu'man bin Bashir, sebagaimana dalam dua kitab sahih dari hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamathalil jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was-sahar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan kaum mukminin dalam hal cinta dan kasih sayang mereka sesama mereka itu seperti satu jasad. Dalam hal saling perhatiannya itu seperti satu jasad. Idastaka minhu udwun, apabila salah satu jasadnya ada yang sakit, tada'alahu sa'irul jasadi bil humma was-sahar, maka seluruh anggota jasad atau anggota badan yang lain ikut merasakan demamnya dan tidak bisa tidur. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan bagaimana rasa kasih sayang, rasa saling cinta dan saling perhatiannya kaum mukminin di antara mereka. Beliau ibaratkan dengan satu jasad yang apabila salah satunya sakit, maka yang lain akan ikut merasakan. Kalau jasad yang sakit, misalkan giginya, seluruh jasadnya bisa demam, kepala sakit, demam, nggak bisa tidur, padahal hanya giginya dan hanya satu gigi yang sakit. Atau misalkan jempolnya tersengat lipan, atau kalajengking atau yang semisalnya, semua jasadnya ikut demam dan tidak bisa tidur semalaman. Maka demikian kaum mukminin di antara mereka, dalam kasih sayang mereka dan saling cintanya mereka dan saling perhatiannya mereka terhadap kaum mukminin yang lain seperti satu jasad. Ketika yang satu membutuhkan bantuan, dibantu. Yang satu membutuhkan nasihat, harus dinasehati ini, kasih nasihat dengan cara yang ma'ruf, dengan adab terhadap sama muslim. Temannya terlihat sudah jauh dari talabul ilmi, jauh dari majelis ilmu, coba didekati. Sebagai rasa cinta dan sayang kita kepada dia, dan perhatian kita kepada dia. Jangan seseorang senang dengan kesesatan yang dilakukan oleh saudaranya, kesalahan, penyimpangan yang dilakukan oleh saudaranya. Senang kalau saudaranya menyimpang, saudaranya salah, saudaranya keliru, saudaranya terjerumus. Tidak seperti ini kaum mukminin, melainkan mereka seperti satu jasad. Ketika salah satunya sakit, maka yang lain akan ikut merasakan. Nah, Maka penting bagi kita untuk selalu tafakkudul akhirin, ya, perhatian, ya, dengan orang lain, ya. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, "Farrafidatu syaghalatil 'alama bi'ilamiha." Orang-orang Rafidah, kata beliau, telah menyibukkan manusia dengan kesesatan-kesesatan yang mereka sebarkan. Jadi orang-orang Rafidah, mereka itu gigih, ya, dalam mendakwahkan kesesatan mereka. Mereka dakwahkan kesesatan mereka ke seluruh dunia. Orang-orang Rafidah telah menyibukkan manusia dengan kesesatan-kesesatan yang mereka sebarkan, pemikiran-pemikiran yang mereka sebarkan. Wa adallat katsiran minan nas, bahkan orang-orang Rafidah telah menyesatkan banyak manusia. Waliyadu billah. Rafidah ini salah satu sekte Syiah yang radikal, ya, yang kafir, ya. Wa adhalat katsiran minan nas, dan mereka menyesatkan kebanyakan manusia. Bal syaghalathum an ada'i manasikil hajj, bahkan mereka, orang-orang Rafidah, menyibukkan manusia dari menunaikan ibadah haji, ya, menghalangi manusia dari menunaikan ibadah haji. Fannasu ya'tuna min kulli fajjin 'amiq, padahal manusia telah datang dari seluruh penjuru dunia, ya, untuk menunaikan ibadah haji. Liyu'addu manasikahum, untuk menunaikan manasik haji mereka. Waliyadkurullaha fi tilka syaa'iril mubarakah, dan untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jal pada syiar-syiar yang dibarokahi itu. Fama yash'uruna illa bi khurujir rafidati bil mudhaharatil jahiliyyati. Tetapi tiba-tiba mereka, orang-orang Rafidah, melakukan demonstrasi, ya, demonstrasi jahiliyah, ya, menghalang-halangi manusia dari melakukan ibadah haji. Ya. Bahkan membuat yang melakukan ibadah haji pun dari kalangan mereka membuat kekacauan, ya, sengaja melawan arus, ya, sengaja membuat kegaduhan, ya, ila akhirih. Yahtifuna Khomeini, Khomeini, sambil teriak-teriak, ya, di demonstrasinya, ya, atau ketika membuat kegaduhan sambil berteriak-teriak Khomeini, Khomeini, ya, pentolan mereka, imamnya mereka, imam kesesatan. Ya. Faman alladhi yastati'u an yufarriqa hadhihi al-jumu' allati 'atat an amri rabbiha? Atasya, siapa yang mampu untuk membubarkan perkumpulan Rafidhah ini yang jauh dari syariat Allah Azza wa Jalla? Wa ja'alatil hajj syi'aran lil fawda was-sahaba was-sahaba. وجعلت الحج شعار للفوضى والصخب والدعوات الجاهلية. Dan mereka orang-orang Rafidah menjadikan haji, ibadah haji sebagai syiar kekacauan, syiar kegaduhan, memanfaatkan berkumpulnya manusia dari seluruh penjuru dunia. Kemudian mereka membuat kegaduhan, kekacauan. Mereka menjadikan haji sebagai syiar untuk kekacauan, kegaduhan, demonstrasi, dan seruan-seruan jahiliyah. La yastati'u bi'idnillahi illa ahlus sunnati. Tidak mampu untuk membubarkan perkumpulan mereka yang seperti ini kecuali ahli sunnah bi'idnillah. Hanya ahlu sunnah yang mampu untuk membantah, melawan mereka, membubarkan makar-makar dan tipu daya mereka. Biiznillah, dengan izin Allah. Inijtama'at kalimatuhum. Namun kata beliau, apabila ahlu sunnah itu bersatu. Apabila ahlu sunnah bersatu. Namun jika tidak bersatu, ya, kekuatan lemah. Sehingga berat untuk menghadapi mereka. Atau yang model-model seperti ini. Namun ketika mereka bersatu, ahlu sunnah bersatu, maka biiznillah mereka mampu untuk menghadang kekacauan, kegaduhan orang-orang Rafidah. Wa kanu ahlus sunnati haqqan. Dan mereka, selain apabila ahlus sunnah bersatu, juga mereka adalah ahlus sunnah yang haqqan, yang sebenarnya. Bukan ahlus sunnah yang hanya mengaku-ngaku. Nah, mesti setiap muslim dia akan mengaku ahli sunnah, akan tetapi sekedar pengakuan tanpa bukti tidak diterima. Kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tuqirru lahu bidzak. Semua ngaku memiliki hubungan dengan Laila, wanita pujaan para lelaki. Semua ngaku memiliki hubungan dengan Laila, tetapi Laila enggak mengakui. Semua mengaku ahli sunnah wal jamaah, banyak mengaku salafi, akan tetapi sekedar pengakuan tanpa dibarengi dengan bukti, tidak bisa diterima. Maka kata beliau, yang dapat menghadang Syiah Rafidah dan yang sejenis mereka hanyalah ahlus sunnah, apabila mereka bersatu dan mereka betul-betul ahlus sunnah yang sejati. Kemudian kata beliau, inna hadhil yaqdatal islamiyata allati aradahu Allah tahtaju ila riayah. Bahkan kebangkitan Islam yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki itu membutuhkan adanya riayah, adanya kepemimpinan. Waman yakumu bi riayatiha illa ahlus sunnah. dan tidak mampu untuk memegang kepemimpinan ini kecuali Ahlus Sunnah. Sehingga sudah sepantasnya dan selayaknya Ahlus Sunnah ya, menyatukan barisan, ya, bersatu. Kemudian setelah Syekh menyebutkan poin-poin di atas tadi, ya, kemudian beliau menyebutkan tentang cara atau jalan keluar, ya, dari perselisihan dan perpecahan. Kata beliau, ilajul ikhtilafin nasyi'i baina ahli sunnatil mu'asirin. Obat perselisihan yang terjadi di antara ahli sunnah, ya, mu'asirin, zaman sekarang. Innal ikhtilafan nasyi'a baina ahli sunnati yazulu bi'idnillah bi'umur. Sesungguhnya perselisihan yang ada di antara ahli sunnah itu akan hilang bi'idnillah dengan beberapa perkara. Minha di antaranya. Yang pertama, tahkimul kitabi was sunnah. Kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadikan Al-Quran dan sunnah sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan berbagai macam perselisihan yang terjadi. Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59. فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah, yaitu kepada Al-Quran. Kembalikan kepada Rasulnya, yaitu kepada sunnah-sunnah beliau, hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Wa qala ta'ala, juga Allah berfirman dalam surat yang lain, dalam surah Asy-Syura ayat 10. Wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Apapun yang kalian perselisihkan, ya, maka keputusannya adalah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu maka berhukumlah dengan naam hukum Allah Azza wa Jal, ya, dengan kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan Allah juga berfirman dalam surat yang lain atau dalam ayat yang lain, dalam surah An-Nisa ayat 83. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. Apabila datang kepada mereka berita tentang keamanan atau berita tentang ketakutan, ya, berita baik atau berita buruk, أَذَاعُوا بِهِ, ya, maka mereka langsung menyebarkannya, ya, tergesa-gesa. Walau rudduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum. Jikalau mereka mengembalikan perkara tersebut kepada Rasul, ya, bertanya dulu kepada Rasul, ya, dan kepada ulil amri di antara mereka, ya, artinya tidak tergesa-gesa, ya, bertanya terlebih dahulu kepada orang yang berilmu, ya, Jika mereka kembalikan urusan tersebut kepada Rasul dan kepada ulil amri di antara mereka, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Maka niscaya orang yang berilmu yang dapat mengambil istinbat di antara mereka akan mengetahui kebenarannya. Karena orang-orang yang berilmu akan lebih berhati-hati. Walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tum syaitana illa qalila. Dan kalau bukan karena karunia dari Allah kepada kalian dan rahmat Allah kepada kalian, maka niscaya kalian akan mengikuti syaitan kecuali sedikit. Maka bersyukurlah dengan karunia dan rahmat kasih sayang Allah Azza wa Jalla ya, kepada kita. Ya. Kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah kepada kita, ya, maka kita akan mengikuti syaitan. Ya. Kebanyakan kita akan mengikuti syaitan. Illa qalila, kecuali sedikit. Ini yang pertama, dari solusi keluar dari ikhtilaf, perselisihan. Berhukum kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minha, di antara solusi keluar dari perselisihan juga adalah su'alu ahlil ilmi min ahli sunnati. Bertanya kepada ahlul ilmi dari kalangan ahlu sunnah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 43, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikir, yaitu kepada orang yang berilmu, apabila kalian tidak mengetahuinya. Ini juga solusi untuk keluar dari ikhtilaf, perselisihan. Walakin ba'du talabatil ilmi radiya bima indahu minal ilm. Kata Syekh, akan tetapi sebagian penuntut ilmu ridha dengan ilmu yang ada pada dia. Yang mungkin masih terbatas ilmunya, tapi dia sudah ridha dan mencukupkan diri dengan ilmu yang ada padanya. Wa asbaha yujadilu bihi kullaman yukhalifu, sehingga dia selalu mendebat setiap orang yang menyelisihi dia. Wa hadha sababu min asbabil furqa wal ikhtilaf. Dan ini adalah sebab terjadinya perpecahan dan perselisihan. Ilmunya belum seberapa, tetapi sudah na'am menggambarkan memiliki ilmu yang tinggi, sehingga selalu mendebat setiap orang yang menyelisihinya. Sehingga yang terjadi adalah furqa wal ikhtilaf, perselisihan dan perpecahan. Rawa al-imam At-Tirmidzi fi jami'ihi, telah diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam jami'nya, dalam Sunan Tirmidzi. An Abi Umamah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma dhalla qaumun ba'da huda kanu alaihi illa utul jadal. Tidaklah suatu kaum tersesat setelah mereka berada di atas petunjuk kecuali karena kebiasaannya na'am berdebat, suka debat, suka bantah-bantahan. Tidaklah suatu kaum tersesat setelah mereka berada di atas petunjuk, ya, kecuali karena kebiasaan mereka suka berjidal, berdebat, ya, akhirnya tersesat. Tsumma qara'a, kemudian beliau membaca firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Az-Zukhruf ayat 58. Ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khosimun. Ya. Tidaklah mereka, ya, membuat perumpamaan itu kepadamu, ya, kecuali dalam rangka untuk membantah, ya, kecuali dalam rangka untuk mendebatmu. Balhum qaumun khosimun, dan bahkan mereka adalah qaumun khosimun, kaum yang suka berselisih, ya, kaum yang suka bertengkar. Nah, baik, ini dua di antara cara mengobati al-ikhtilaf, ya, yang terjadi. Di sana masih banyak beberapa poin lagi. 1, 2, 3. Tiga poin lagi yang beliau sebutkan di sini. Namun insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Nah, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu. Badal adzan, mungkin ada sedikit penyampaian, ya.